أسري إليك أسري إليك أسري إليك أسري إليك Pemuda terbaik dunia Muhammad Al-Fatih. Kalau saja Mahmud II hidup kembali dan melihat kondisi pemuda saat ini, mungkin ia sudah geleng-geleng kepala tak habis pikir. Ah, betapa kualitas kita dan dirinya terbentang amat jauh. Saat kebanyakan pemuda berumur 21 tahun sudah angkat dagu, bangga bisa taklukkan hati wanita, Muhammad Al-Fatih sudah mampu taklukkan Konstantinopel. Saat para pemuda bersenang-senang habiskan umur 8 tahunnya dengan menghafal lagu-lagu orang dewasa, Muhammad Al-Fatih sudah hafalkan seluruh ayat Al-Quran dalam kepalanya. Saat para pemuda masih bingung dengan mimpinya, tidak tahu akan jadi apa, let it flow, katanya. Muhammad Al-Fatih sudah bertekad dengan lantang sejak kecil. Ayah, aku ingin menaklukkan Konstantinopel. Tekadnya tidak berakhir dengan teriakan lantang saja. Muhammad Al-Fatih memiliki visualisasi mimpi yang teramat jelas. Sejak kecil, ia bersama ayah dan gurunya sudah memandang benteng Bizantium dari atas bukit. Nah, benteng itu yang akan kau taklukkan nanti, seru sang ayah. Muhammad Al-Fatih bahkan memiliki ruangan khusus berisi miniatur Konstantinopel, lengkap dengan peta dan strategi perang. Betapa ia tidak main-main dengan mimpinya. Saat para pemuda begitu mudah mengeluh, merasa punya segudang masalah dan tekanan hidup, lalu menganggap hidupnya akan berakhir sia-sia, Muhammad Al-Fatih sudah dibebankan amanah yang begitu besar, bahkan sejak ia lahir ke dunia. Ia menjadi tumpuan harapan 3 generasi akan takluknya Konstantinopel. Janji Allah yang diucapkan Rasulullah ratusan tahun silam. Ia menjadi harapan dari 6 abad perjuangan para pendahulu. Bayangkan, harapan 600 tahun perjuangan para pendahulu dibebankan pada pundaknya. Tapi sedikit pun ia tak gentar, tak mundur barang sejengkal. Para pemuda habiskan waktunya untuk bersenang-senang, menonton film, nongkrong berjam-jam. Muhammad Al-Fatih memilih tingkatkan kemampuan fisik dan mengisi otaknya. Ia kuasai teknik bela diri, memanah, berkuda, berenang, strategi perang, ilmu fikih, hadis, astronomi, dan matematika. Ia juga menguasai banyak bahasa, Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Saat para pemuda dengan mudah hancur mentalnya ketika direndahkan atau dihina orang lain, Muhammad Al-Fatih punya hati seluas samudra, mental sekuat baja. Tak terhitung berapa banyak orang yang merendahkannya saat ia diangkat menjadi raja pada umur 19 tahun. Bocah ingusan telah orang-orang di sekelilingnya. Musuh dan lingkaran orang kerajaan meremehkan kemampuannya. Kerajaan musuh menyerang saat tahu Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan. Tapi ia lebih memilih memberikan bukti nyata. Saat para pemuda habiskan air matanya untuk kekasih hati yang tidak jelas, Muhammad Al-Fatih memilih habiskan air matanya untuk memohon ampunan dan panjatkan harapan. Sejak balik, tak pernah satu malam pun ia lewatkan sholat tahajud. Ialah pedang malam yang selalu diasah dengan tulus ikhlas. Saat para pemuda lupa dan meninggalkan Tuhan, nanti saja kalau sudah tua, pikirnya, Muhammad Al-Fatih tak sekalipun pernah meninggalkan Allah dalam tiap urusannya. Ia miliki 250 ribu pasukan yang tak sekalipun meninggalkan sholat wajib. Ia laksanakan sholat Jumat sebelum menyerang Konstantinopel. Sholat yang sabarnya terpanjang dalam sejarah. 4 kilometer membentang dari pantai Marmara hingga selat Golden Horn di utara. Gemah takbir bersahutan menggetarkan, menjadi semangat saat menggempur lawan. Saat para pemuda kehabisan cara dan ide-ide cemerlang untuk meraih mimpinya, Muhammad Al-Fatih tak kehabisan cara, bahkan yang menurut orang lain gila. Yang ia hadapi ialah benteng Bizantium. Dibatasi laut dengan pagar rantai besi, terbuat dengan teknologi terhebat pada zamannya, tak mampu ditembus selama 11 abad. Kokohnya benteng Bizantium tak membuat ia kehilangan akal. Tak bisa menyeberangkan 70 kapal lewat laut, ia lumurkan minyak pada ratusan gelondongan kayu, lalu jalankan seluruh armada kapal melintasi bukit hanya dalam satu malam. Masya Allah, Subhanallah. Pagi hari menjelang, musuh kaget bukan kepalang. Benteng Bizantium yang selama 11 abad tak terhancurkan, hari itu telah mampu ditembus. Merekalah yang Rasulullah sebut dengan sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentara. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Lalu saat ini kita sadar akan bentang yang amat jauh antara kualitas pemuda saat ini dan di zaman Muhammad Al-Fatih. Ada jurang pemisah yang terpampang dengan nyata. Kita juga sadar akan ketinggalan yang amat jauh. Oleh karena itu, kita harus mengejar itu. Semoga semua dengan kerja keras dan kesungguhan. Kaki anak Adam tidaklah bergeser pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya, sehingga ditanya tentang lima hal. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan? Tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan? Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia impakan? Dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya? Hadis riwayat Tirmizi. Kelak masa muda akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka yang memberi manfaat yang akan kekal. Namanya abadi tercatat di bumi dan langit. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. السجاني